بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين أمين يا رب العالمين. ويجب على من حضر إنكاره على اللابس ولا يسقط عنه الإنكار بحضور فقهاء السوء، فإنهم مفسدون للشريعة، ولا بفقراء الرجس، فإنهم جهالة تتبع كل ناعق، لا يهتدون بنور العلم ويميرون مع كل ريح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Iwan, Pak Asyur di Arafah. Teman-teman yang dirahmati Allah, kita masih membahas syarat yang kelima. Alla yakuna hunaka munkaran. Kemarin kita sampai pada ini nih. Wa yajibu ada man hadara inkaruhu ala labis. Jadi tidak boleh, artinya syarat di mana walimah jadi wajib untuk kita datangi, kalau walimah tersebut tidak ada kemungkaran. Maka kalau ada kemungkaran, kita wajib mengingkarinya dan tidak wajib untuk datang. Wah, dan ini kondisi kalau kita enggak tahu ada kemungkaran kemudian kita sudah datang. Wa yajibu 'ala man hadara inkaruhu 'ala al-labisi. Dan wajib orang yang hadir di situ inkaruhu, dia wajib mengingkari 'ala al-labisi bagi orang yang memakai sutra. Jadi sutra yang diharamkan, salah satu kemungkaran yang terjadi di pasca walimah adalah banyaknya sutra dipakai pada bentuk yang tidak dihalalkan. Kan begitu. Wala yaskutu anhul inkar, dan tidak menjadi gugur, artinya tetap wajib mengingkari. Siapa yang melihat kemungkaran tetap wajib mengingkari, dan kewajiban mengingkari tersebut tidak gugur bihuduri fuqaha isu. Bihuduri fuqaha isu, hanya gara-gara ada para ahli fikih yang su. Fuqaha isu itu ya tahu ngerti hukum tapi enggak bisa ngomong, enggak punya kekuatan, enggak punya upaya, tidak mengingkari. Fuqaha isu. Jadi gara-gara dia ada di situ, kenapa enggak bilang itu haram? Ya enggak lah, orang ustaz ada ustaz, ustaz juga bilang ya enggak apa-apa lah gitu. Jadi dia tidak mengingkari itu karena sebab ada fuqaha usul. Sejatinya dari satu sisi kemungkaran itu tidak gugur, dia tetap mendapatkan dosa karena ada kewajiban yang ditinggalkan. Tapi di sisi lain tugas berat ada pada para ahli fikih sebenarnya. Ketika dia mengingkari sesuatu yang sebenarnya harus diingkari, itu menjadikan orang-orang yang ada di sekelilingnya ikut untuk tidak mengingkari. Jadi menjadi permisif, masyarakat menjadi permisif akan kemaksiatan karena para tokohnya pun permisif. Dan itu terjadi di mana-mana. Benar apa kata Imam Taqid, apa kata Imam Al-Ghazali dalam Bidayatul Hidayah, la yastajri'ul ami 'alal ma'siyati illa bistijra'il ulama. Yang namanya awam itu tidak mungkin berani untuk melakukan kemaksiatan. Nggak mungkin dia berani kecuali kalau dia ngeliat ulamanya juga melakukannya. Kan begitu. Jadi kalau kata bahasa Indonesia, apa, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Fa innahum mufsiduna lisyari'ah. Mereka itu fuqaha usu itu ya mufsiduna lisyari'ah. Mereka lah yang merusak syariat. Wala bifuqara irijis. Dan juga tidak menjadi gugur kewajiban untuk mengingkari kemaksiatan. Cuman gara-gara ada fuqara irijis. Fuqara irijis selalu diulang oleh Imam Taqiyuddin Alisnya dalam beberapa teksnya. Ini merujuk kepada ahli sufi. Ahli sufi yang memang hanya apa istilahnya mempertontonkan, meriakan kesufiannya bahwa mereka itu tidak gentar terhadap kenikmatan dunia, tapi aslinya justru mereka mencari dunia, mencari popularitas, tidak mendukung adanya syariat dan seterusnya. Fa innahum jahalatun tabba'u kulli na'ikin. Mereka adalah orang-orang bodoh aslinya, tabba, yang kerjaannya cuma ngikut-ngikut kulli na'ikin, setiap orang yang berteriak. Artinya setiap orang yang punya kekuatan, kemudian dia bersuara, diikutin. Karena dia enggak mampu untuk menyelisihnya. Itu namanya fuqara urujus. Wala yahtaduna binuril ilmi. Mereka tidak mendapat petunjuk dengan nur ilim. Apa cahaya ilmu itu sendiri. Jadi cahaya ilmu mereka tidak dapatkan, walaupun mereka adalah orang-orang yang ahli ilmu. Tapi mereka enggak mendapatkan itu. Benar kata Imam Waqi'ah. Muridnya, gurunya Imam Asy-Syafi'i, beliau mengatakan, syakautu, Imam Syafi'i dalam sebuah syair, syakautu su'a hifz, syakautu ila waqi'in su'a su'a hifzi, fa'arsyadani ila tarkil u'asi, wa akhbarani bi'anal ilma nurun, nurullahi la yuhda lil'asi. Kata Imam Asy-Syafi'i, syakautu ila waqi'in su'a hifzi. Saya dulu pernah ngadu kepada Imam Waqi'ah, su'a hifzi, tentang susahnya saya menghafal. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi, kemudian beliau memberikan petunjuk arahan untuk saya meninggalkan kemaksiatan. Wa akhbarani bi anna al-ilma nurun. Imam Waqi mengatakan, mengabarkan kepadaku bahwa ilmu itu nur, ilmu itu cahaya. Wa nurullah la yuhda lil'asi. Dan cahaya Allah tidak mungkin diberikan kepada orang yang bermaksiat. Ya Allah. Kita kalau hafal ininya, baitnya. Cuman kalau ngomongin itu jadi ngerentak sendiri. Wala yamiluna ma'akul larih. Wa yamiluna ma'akul larih. Dan mereka condong terhadap angin. Maksudnya, kemana orang lagi pada suka, jadi bahasanya yang lagi viral itu yang dikerjain. Tuh namanya fuqara urijs. Sok ngurusin batin, sok ngurusin ketarsufian, akan tetapi mereka cuma ngikutin yang lagi tren doang. Gitu. Yang lagi ada suaranya, orang lagi berteriak sono, ikut di sono. Suara lagi viral. Itu enggak syukur, syariat enggak boleh begitu. Enggak apa-apa, pokoknya lagi viral ikutin. Begitu. Enggak punya apa strategi, enggak punya tujuan hidupnya. Hidupnya cuma ngikutin kullana aikin wa kullarih. Gitu. Asyartu sadi, syarat yang keenam. Di mana walimah menjadi wajib untuk kita datangi, ayyad'uhu fil yaumil awwal. Dia mengundangnya di hari yang pertama. Falau awlama bi salasati ayamin. Kalau seandainya dia melakukan walimah 3 hari. Fala tajib fi tsani bila khilaf, maka tidak wajib dia untuk menghadirinya di hari yang kedua. Jadi syaratnya dia juga ngundangnya di hari yang pertama. Kalau dia datang untuk hari yang kedua, dia tidak wajib datang. Bila khilaf, tanpa ada perdebatan, wala yata'akkadu istihbabuha kal yaumil awwal. Dan walaupun hari kedua, hari ketiga ini adalah sebuah kesunahan, tapi sunnahnya tidak sama, sunnahnya tidak kuat sebagaimana kuatnya hari pertama. Wa tukrahul ijabatu fil yaumi tsalitsi. Wala yata'akkadu istihbabuha kal yaumil awwal. Jadi kita ulangin ya, ayyad'uhu fil yaumil awwal. Dimestinya atau menjadi wajib kalau dia diundangnya di hari pertama. Walau awla masalasata ayyamin. Kalau seandainya si yang pembuat walimah bikin walimah 3 hari. Fala tajib fisani bila khilaf. Maka tidak wajib dia menghadirinya di hari yang ke-2 bila khilaf, tanpa ada perdebatan. Wala yata'akkadu istihbabuha. Dan tidak menjadi kuat kesunahannya kal yaumil awal, seperti hari pertama. Hari kedua tidak kuat istihbabnya. Wa tukrahul ijabah fil yaumi tsalits, dan dimakruhkan untuk menjawabnya di hari, artinya datangnya di hari ketiga itu dimakruhkan. Asyartu ra'asatu sabi. Ini sih kalau ini ya, kalau memang ada orang yang bikin, kalau di Jakarta udah enggak ada orang bikin walimah sampai 2 hari itu. Sehari juga kurang orang di Jakarta. Orang bikin walimah di Jakarta cuma 3 jam. Jam 11 sampai jam 1 siang. Biasanya itu. Makanya karena walimah cuma 3 jam, duit yang dikeluarin gak usah gede-gede. 3 jam doang. Sayang duit dihabisin 3 jam itu. Kan ya? Yang penting inti walimah itu kan menyebarkan informasi bahwa saya udah nikah nih istri saya nih. Selain dia sebagai menunaikan kesunahan, hikmahnya kan biar orang tahu saya udah nikah sama fulana. Kalau sampean ngeliat ane main sama perempuan, tegur ane, ane udah punya istri. Kalau sampean juga lihat istri ane main-main sama laki orang, tegur dia itu sudah istri ane, kan begitu. Makanya, saya dari dulu mengkritik tuh kalau ada walimah dipisah, laki perempuan. Bukan dipisah, maksudnya pengantinnya dipisah. Kalau undangannya dipisah ya bagus, tapi kalau panggungnya laki mana perempuan beda begitu. Itu yang mengurangi buat bagi saya, mengurangi hikmah daripada walimah. Karena walimah itu tugasnya mengumumkan. Kalau kita datang enggak tahu mana istrinya, enggak tahu mana suaminya, kan tugas mengumumkan belum selesai. Kan tugas ngumumin. Makanya dipisah itu audiensnya, tapi panggungnya mah satu, enggak dipisah. Di kuliah nikah gue, di beberapa pertemuan di channel ini ada tentang masalah walimah. Dan juga saya bikin skema tentang bagaimana walimah itu tidak memisahkan pengantin, tapi audiensnya dipisah. Gitu. Sangat mungkin begitu. Syaratu sabi, syarat yang ke-7. Ayad'uahu muslimun. Yang manggil, yang bikin walimah haruslah orang muslim. Kalau yang bikin bukan muslim, maka enggak ada kewajiban. Tentu jadi kesunahan, tapi bukan kewajiban. Fa'in da'ahu zimmi. Kalau dia diundang oleh orang non-muslim, zimmi. Zimmi itu orang yang punya ikatan damai. Non-muslim yang, yang kagak ngajak ribut. Fala tajibul ijabatu ala man qala ma qata'a bihil jumhur, maka tidak wajib untuk mendatangi undangan si zimmi tersebut ma'a ala ma qata'a bihil jumhur, atas apa yang sudah diputuskan oleh jumhur ulama Syafi'iyah. Li'anna mukhalatatu zimmi makruha, karena mukhalatatu zimmi bernyampur. Makanya bernyampur dengan orang zimmi itu dimakruhkan. Lina jasatihi, karena sebab najisnya, maksudnya karena sebab najis yang dia tidak terjaga terhadap itu. Kita umat muslim terbiasa untuk menjaga diri dari najis. Tapi zimmi ada najis-najis yang bagi kita itu mereka tidak menjaga. Adanya khamr, adanya anjing, daging babi dan seterusnya itu. Wa tasarrufatihi al-fasidah, dan kelakuan-kelakuan yang rusak. Ya, dengan segala hormat. Dan kalau orang zimmi non muslim pesta tuh ada joget-jogetnya. Ada yang begitulah. Yang kita tuh enggak nyaman kan, memang enggak nyaman kita datang ke situ. Lagunya lagu yang kita enggak kenal, lagunya lagu daerah non muslim kan begitu. Kita tuh merasa enggak nyaman. Begitu. Maka datang aja timbang naruh amplop beres pulang udah. Wa li anna fi dzalika muwadadatun, dan karena berlama-lama menghadiri temu dan berlama-lama bercampur kepada mereka itu bagian daripada muwadadah. Muwadadah itu saling mencinta. Qala Rafi'i hura, dan saling mencinta terhadap itu dzimmi. Wahia makruh, kata Imam Ar-Rafi'i, makruh, hukumnya justru makruh. Gitu. Kalau disebutkan di sini semuanya jumhur Syafi'i, Pak Misnan, karena kitabnya Syafi'i, maka tidak membahas tentang akwal yang ulama lain selain Asy-Syafi'iyah, begitu. Jadi kalau disebutin jumhur ya jumhur Asy-Syafi'iyah, begitu. Kalaupun disebutkan ada jumhur selain Asy-Syafi'iyah, beliau pasti menyebutkan. Imam Taqiyuddin Alis ini punya cara untuk menyebutkan mazhab lain, tidak dengan istilah jumhur begitu. Lakinnahu jazama fi akhar, kata Imam Ar-Rafi yang kayak gitu makruh. kalau ketahuan zimminya. Tapi ini kan sebab kemakruhannya karena najasatihi wa tasurrufatihi al-fasidah, najis yang tidak terjaga dan kelakuan yang buruk. Maka kalau ada zimmi yang baik-baik saja, non muslim zimmi, orang Sunda bikin pesta, khasnya orang Sunda, pakai lagunya enggak ada biduannya, pakai lagu prasmanan, pakai kaset. Kemudian yang di dalam yang hadir juga orang-orang Sunda muslim kebanyakan. Maka sesuatu yang menjadi kemakruhan itu kan hilang. Najisnya tetap terjaga, kelakuannya pun tidak macam-macam. Kan begitu. Jadi juga tidak berarti di dalamnya ada mana muwadadah. Qala Ar-Rafi'i, kata Imam Ar-Rafi, huna wa hiya makruhah. Justru mendatanginya hukumnya makruh. Lakinnahu jazama fi akhir. Jazama fi akhir. Lakinnahu, akan tetapi Imam Ar-Rafi'i, jazama fi akhir, dia menguatkan dalam akhir babil jizyah, bab jizyah dalam kitab. Kalau Imam Ar-Rafi'i ini berarti syarhul kabir. Bi anna muwadadatahu haramun. Saling mencinta itu hukumnya haram. Tapi kan datang ke situ menghadiri walimah tidak berarti makna muwadadah. Kan gitu. Muadadah itu kan keterikatan hati. Itu yang diharamkan. Artinya Imam Taqiyuddin al-Isni, termasuk Imam Ar-Rafi'i, punya yang namanya konsep al-wala wal-barok juga. Cuman konsepnya berbeda dengan kebanyakan orang-orang yang mengaku dengan istilah salafi sekarang. Kultu, kalau kata saya, Imam Taqiyuddin al-Isni bilang, wa huwa shawab, dan inilah pendapat yang benar, muwaddadah itu hukumnya makruh. Muwaddadah itu hukumnya makruh, kata Imam Ar-Rafi'i, tapi di akhir bab jizyah muwaddadah itu hukumnya haram. Wa huwa shawab, kata Imam Taqiyuddin al-Isni, dan inilah pendapat yang benar, wa tadullu lahul ayat, dan ini ditunjukkan oleh banyak ayat tentang bahwasanya muwaddadah itu haram. Kalau saya sih sepakat muwaddadah haram, cuman bentuk yang dikatakan sebagai muwaddadah yang harus presisi jelas. Wa tadullul ayatul wadatu fil Quran fi ghairi mawdain, dan menunjukkan tentang keharaman muwaddadah banyak ayat Al-Qur'an, fi ghairi mawdain, bukan hanya di satu tempat. Qala Allahu ta'ala, Allah mengatakan, la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya, janganlah kalian menjadikan musuhku dan musuh kalian awliya sebagai penolongmu. Tulquna ilaihim bil mawaddah, kamu datangi mereka bil mawaddah, dengan kecintaan. Ini benar. Menjadikan mereka sebagai satu-satunya penolong dan kamu mendatangi mereka dengan penuh cinta. Kalau orang datang dengan penuh cinta pun ramah, kan begitu. Minta pertolongan. Wa qala Allah Ta'ala, dan Allah mengatakan dalam ayat lain, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir, kamu tidak akan menemukan orang yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, yuwadduna, itu saling mencintai, man haddallaha wa rasulah, kepada orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Al-aya, faqad nafallahu ta'ala al-wujdana mimman aman. Allah telah menafikan, faqad nafallahu ta'ala al-wujdana mimman aman. Allah menafikan keberadaan iman daripada orang yang mengaku beriman. Fadalla ala anna man wadada, maka ini menunjukkan siapa orang yang menumbuhkan saling cinta, adanya keterikatan batin. Laisa bimu'minin, dia bukan orang mukmin, karena orang mukmin tidak mungkin yuwadduna man hadallaha wa rasulah. Cakap ini, kalimat itu cakap ini. Fadalla ala anna man wadada laisa bimu'minin. Cakap cuman terlalu ekstrim ya. Sia itu menunjukkan bahwa siapa orang yang wadada, mulai menumbuhkan cintanya kepada non-muslim, laisa hatta zimmi, ini enggak lagi ngomongin non-muslim harbi, tapi ngomongin zimmi ini. Walaisa bimu'minin, dia orang bukan orang mu'min. Waqad adda ba'dhul ulama'i, dhalika ida muwadadatil fasaqati minal muslimin. Dan ulama-ulama kita, adda itu menjadikan ayat ini ta'diyah, tektok. Jadi ayatnya memang menunjukkan kepada orang non-muslim, orang yang menumbuhkan cinta lalu menjalin hubungan saling cinta kepada non-muslim walaupun zimmi, Allah menafikan keimanan di dalam dirinya, kan begitu. Wala tajidu may yu'minu billahi wal yawm, kan gitu. Wala tajidu qauman yu'minuna billah. Ayat ini walaupun untuk menafikan orang yang membuat hubungan saling mencinta terhadap non muslim, ini juga ada dijadikan kasus ini oleh ulama ila muwaddadatil fasaqah, hukumnya sama seperti mencintai itu, yaitu mencintai orang-orang fasik minal muslimin. Orang fasik minal muslimin itu ya, ini mohon maaf nih ya, saya kalau saya bilang orang fasik minal muslimin ya, orang partai yang kampanye ngomong A, hasilnya B, gitu. Itu fasik. Kan salah satu standar fasik itu kan al-khurud an ta'atillah, keluar dari ketaatan kepada Allah. Bohongin orang, nipu orang itu juga bagian dari kefasikan. Maka orang yang loyal banget sama politisi yang udah ketahuan bohong, itu juga bagian daripada fasik. Politinya fasik, ngikutin itu muwaddadatu alal fasaq, kan begitu. Berarti dia saling mencinta, membuat hubungan cinta terhadap orang-orang fasik. Ya mohon maaf, ini memang gak setuju ya, terserah ente. Kalau gue sih gak, makanya alhamdulillah saya berdoa kepada Allah dihindari nyari duit dari orang-orang partai. Enggak. Nyari duit yang aman, jualan. Nyari duit yang aman, jual jasa, jualan, ngojek, apa. Yang penting kagak ada hubungannya dapat duit dari politisi. Kebanyakan haramnya. So, biarin orang marah, terserah. Enggak mau ngikutin channel, udah. Gue mengajar-ngajar aja, lo kagak suka sama gue, terserah. Dzalika liyamu ila muwaddadatil fasaqati minal muslimin faharrama mujalasatul fusaq, maka haram hukumnya duduk bersama orang-orang fasik ala sabilil muanasah, dalam bentuk muanasah. Tahu gak muanasah? Muanasah itu monggo baji, silakan baji. Oh ya baji, muanasah itu ramah begitu. Baji mah emang hebat, dua kali pemilihan menang mulu. Ya betul aja, menang lah. Gitu namanya mu'anasah. Ramah banget. Nah, tahu gak petugas puskes kalau dapat pasien BPJS? Nah itu bukan mu'anasah tuh. Nah, bentuknya begitu tuh kalau duduk sama politisi. Gitu. Mau mana pak? Mana BPJS-nya? Nomornya mana? Nah, bapak ini harus begini. Kan galak tuh ya petugas. Sebenarnya bukan puskesmas doang. Hampir semua kantor-kantor pelayanan publik, ada beberapa oknum pelayannya itu yang tidak ramah. Begitu harusnya sama politisi, sama koruptor, sama pejabat yang korup, sama pejabat yang ngomong ah hasilnya B. Begitu. Itu. Kalau mu'anasah itu kayak petugas puskes yang datangnya kelas eksekutif. Itu. Kan pejabat datang, wah jalanan dirapi-rapiin, ngomong juga dibagus-bagusin. Ah, itu. Itu. Wah. Itu namanya mu'anas. Wa qad sarraha Ar-Rafi'i wa An-Nawawi bidzalik. Imam Ar-Rafi'i dan juga Imam Nawawi sudah menjelaskan masalah itu fi kitab Asy-Syahadat. Dalam kitabnya dalam bab Asy-Syahadat, dalam bab persaksian. Wa li hadza, dan karena sebab ini bahwa yang namanya mujarasatul fusaq itu haram, kana Sufyan Tsauri yatufu fil bait fa qadima Ar-Rasyid yuridu tuaf. Ini cerita masyhur ya. Dulu Sufyan al-Thawri ia tufu fil bait, itu pernah tawaf di Ka'bah. Faqadim al-Rashid yuridu tawaf, kemudian datang Harun al-Rashid juga ikut tawaf. Jadi Harun al-Rashid kan salah satu Bani Abbasiyah apa Bani Umayyah, saya lupa. Harun al-Rashid salah satu petinggi Bani Abbasiyah, raja waktu itu, sultan, punya kebiasaan yagzu aman wa yahujju aman. Setahun perang, setahun dia haji. Setahun perang. Jadi hampir setiap dua tahun sekali mereka pergi haji. Begitu. Harun al-Rashid. Nah, ketika Harun al-Rashid itu lagi tawaf, kebetulan Sufyan al-Thawri, ulama tabi'in, juga ikut daripada, bukan ikut Harun al-Rashid, tapi emang lagi tawaf. Nah, ketemu Harun al-Rashid, itu Sufyan al-Thawri langsung ngomong, lu, ambil nunjuk. Jadi di tengah protokoler gitu didatang. Ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Jangan biarkan kemaksiatan terjadi dan seterusnya. Kemudian masyhur tuh jawaban Harun al-Rashid. Harun al-Rashid tuh jawabannya gimana? Ah. Anta gimana sih? Pokoknya bahasa Indonesianya, saya ini tidak lebih buruk dari Fir'aun dan anta dan engkau Sufyan Tsauri tidak lebih baik daripada Musa. Musa yang Allah turunkan kepada Fir'aun diperintahkan oleh Allah, faqula lahu qawla layyina, kan begitu. Musa itu siapa? Nabi Musa. Dan satu lagi yang diutus kepada Fir'aun itu Nabi Ibrahim. Diutus kepada kepada Fir'aun, tapi Allah memerintahkan kepada keduanya, faqula lahu qawlan layyina, kan begitu. Dan bicaralah kepada Fir'aun dengan qawlan layyina, engkau tidak lebih baik daripada Musa dan saya tidak lebih buruk daripada Fir'aun, maka enggak pantas kamu mengatakan. Ya, itu pembelaannya Harun Ar-Rasyid. Tapi dalam kasus ini yang namanya sejarawan itu kan pandai untuk menarasikan cerita. Berada di pihak mana kita itu menunjukkan kebenaran. Bagaimana cara menunjukkan kebenaran? Putar ceritanya. Imam Taqiyuddin Al-Isni mengatakan bahwa Harun Ar-Rasyid yang keliru. Kebenaran ada pada Sufyan Ats-Tsauri. Karena beginilah bentuk amar ma'ruf nahi mungkar di depan penguasa zalim. Kan begitu. Faqata as-Sufyan tawafahu wa zahab. Gitu. Sufyan Ats-Tsauri kemudian memberhentikan tawafnya, kemudian dia pergi. Jadi udah ngomong kayak gitu, tawafnya enggak dia terusin, kemudian beliau pergi. Enggak mau dia satu tempat sama Harun Ar-Rasyid. Gitu. Dulu saya punya, bukan dulu, sampai sekarang beliau ada, masih hidup, guru kami, Dr. Rusli Hasbi, dari Aceh begitu. Beliau di Jakarta. Suatu waktu ada perkumpulan orang Aceh se-Jakarta. Dulu masa sebelum tahun 2000, kampanye DKI waktu itu. Kampanye DKI waktu itu. Kampanye DKI itu 2000 berapa itu? Saya lupa. 2016 ya. Pokoknya begitulah. Itu kampanye DKI. Beliau adalah tokoh publik paguyuban Aceh di Jakarta. Jabotabek bahkan. Dan beliau punya kesempatan untuk berbicara. Karena beliau dosen. Dr. Rusli Hasbi. Cuman gak tahu kenapa panitia menghadirkan Pak Basuki Ahok. Pak Basuki Ahok dihadirkan. Dan beliau gak tahu kalau ada Ahok di situ. Akhirnya beliau berhenti bicara langsung pulang. Top. Itu itu guru saya, Hafizahullah Ta'ala Dr. Rusli. Dan kita punya kedekatan yang cukup intens. Dr. Rusli Hasbi. Wa tala hadhil ayah. Kemudian beliau mengucapkan ayat ini. La tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hadallah. Cakap ini. Wa kadhalika sana ibnu Abi Rawad. Begitu juga dilakukan oleh Ibnu Abi Rawad. Imam Ibnu Abi Rawad. Saya belum cek ini siapa beliau. Ulama kalangan tabi'in atau tabi'ut tabi'in. Saya belum cek. Wa tamassaka ulaika bi'umumil lafz. Dan mereka semua ini yang tadi kita sebut Sufyan Ats-Tsauri, Ibnu Abi Rawad, termasuk Imam Taqiyuddin Al-Isni, berpegang terhadap keumuman ayat bahwa yang namanya la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yu'aduna man hadallah. Salah satu bentuk muwadadah ternyata duduk bersama ala sabilil mu'anasah. Ala sabilil mu'anasah. Ala sabilil mu'anasah itu ya kantor pelayanan kalau datang pejabat publik itu mu'anasah itu. Manis mukanya begitu. Tapi kalau yang datang pemegang BPJS kan mukanya juga asem. Itu. Pokoknya jelek dah. Far'un. Cabang masalah. Lawa itadhar al-mad'u. Boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahmad Rizali Nur Yusera. Silahkan. Silahkan di-download. Silahkan. Tidak ada masalah. Lawa itadhar al-mad'u ila sahibid da'wati. Faradhiya bitakhallufihi zadal wujubu. Kalau seandainya ada orang yang uzur tidak bisa hadir dalam walimah yang diundangnya, jadi dia diundang kemudian satu waktu dia mengatakan tidak bisa hadir kepada orang mengundang, dia bilang aneh mohon maaf enggak bisa hadir, faradhiya bitakhallufihi, kemudian si yang undang walimah radhiya rela bitakhallufihi dengan dia tidak hadir, zalal wujub, maka hilang kewajibannya. Tapi syarat wajibnya 7 yang tadi ya. Syarat wajibnya itu yang pertama, ahaduha, dakwahnya, undangannya umum. Tidak ada diskriminasi kelas sosial. Kemudian undangannya datang khusus, bukan undangan umum. Artinya tidak diundang di Facebook, tapi benar-benar masuk ke kantong kita undangan tersebut. Kemudian tidak boleh ada orang yang tidak boleh kehadirannya itu karena sebab dia takut sama yang undang. Kemudian yang keempat, alla yakuna hunaka, tidak boleh, tidak wajib kalau dia datang ke situ akan menjadi risih, tidak nyaman karena di dalamnya ada orang-orang yang asqatun nas, orang-orang rendahan yang hadir sedangkan dia dzu syarafin. Yang kelima, tidak boleh ada kemunkaran. Yang keenam, dia ngundangnya di hari yang pertama. Kemudian yang ketujuh, ayyad uwa, yang ngundang adalah orang muslim. Far'un law i'tadhara al-mad'u ila sahibi ad-da'wah, kalau seandainya ada orang yang diundang dan dia tidak bisa hadir, kemudian dia minta izin, faradhiya bi takhallufihi, kemudian dia ridha karena dia tidak hadir, zalal wujub, maka hilang kewajibannya. Law da'ahu jama'atun, kalau kemudian yang undang banyak, jadi untuk hari yang sama dia diundang oleh banyak pihak, ada pihak satu, pihak dua, pihak tiga, diundang di hari yang sama, ajabal asbaq, maka ini dengan catatan memang tidak mungkin dalam satu hari menghadiri semuanya. Semuanya datang untuk hari yang sama dan tidak mungkin untuk menghadiri semuanya dalam satu hari tersebut. Ajabal asbaq, maka kewajibannya dia wajib menjawab yang lebih dulu mengundang. Satu, dua, tiga. Yang pertama ngundang tuh siapa? Tapi kalau memang bisa tiga-tiganya, dan itu mungkin kalau di Jakarta, kalau di kota-kota sekarang, nah mungkin karena undangannya kan gak pernah lama. Tapi memang beberapa tradisi undangan itu kan seharian. Begitu. Fa in ja'u ma'an, tapi kalau mereka datang di waktu yang sama, ngundang di hari yang sama, datangnya sama. Jadi masuk WhatsApp-nya tuh di jam 8.22. WIB sama semua 8.22, 8.22, teng teng teng teng teng gitu. Bunyinya bareng. Ajabal aqrabu rahiman, maka dia wajib, yang wajib untuk menggugurkan kewajiban, dia jawab kepada orang yang ngundang tersebut, al aqrabu rahiman, yang lebih dekat secara rahim, artinya kerabat. Yang datang satu, teman dekat, yang kedua kerabat jauh, yang ketiga orang tidak dikenal. Maka yang wajib datang kerabat walaupun jauh, karena dekat secara rahim. Rahimnya dekat, kerabat. Masih ada hubungan darah. Begitu. Tsummal aqrabu daran kasadaqah, kemudian kalau yang tiga-tiganya enggak ada hubungan darah, maka yang paling dekat aqrabu daran, yang lebih dekat rumahnya, kasadaqati, seperti hukum sedekah. Karena afdhul sedekah, sedekah yang paling afdhal adalah kepada orang-orang sekitar. Wa shaumu laysa udhran, dan puasa bukanlah udhur. Fitarkil ijabati, untuk menolak undangan, walimah. Jadi kalau kita lagi puasa, lagi ada undangan dan kita puasa, kita enggak bisa menolak, kalau enggak usah datang, lagi puasa. Puasa bukan udhur. Artinya kewajiban itu tetap ada walaupun dia berpuasa. Fa in hadhara, kalau kemudian dia hadir, wa kana fi shaumi fardin mudayyakin, dan dia ada pada puasa wajib fardin mudayyak. Apa fardin mudayyak? Kewajiban yang sempit, kewajiban yang tidak mungkin dia batalkan, cuman hari ini kesempatannya. Seperti orang yang puasa wajib kafarat 2 bulan berturut-turut, enggak mungkin dia batalin, ini mudayyak. Karena harus berturut-turut untuk gugur kewajiban. Kalau dia batalin, dia harus mulai dari awal lagi. Atau sisa hari qada Ramadan yang tidak mungkin lagi bertambah. Dia undangan di tanggal 15 bulan Syaban. Sedangkan sisa puasanya itu 15 hari. Berarti kan hari puasa wajibnya jadi mudhayyak untuk tidak sampai masuk ke Ramadan selanjutnya. Itu namanya fardun mudhayyak. Jadi kewajiban yang sempit, tidak mungkin dibatalkan, tidak mungkin berganti di hari yang lain. Karena hari yang lain juga ada kewajiban yang sama. Jadi mudhayyak. Jadi hari itu harus selesai hari itu. Begitu. Fa in hadara wa kana fi shaumi fardin mudayyakin, kalau dia hadir wa kana dan dia sedang berpuasa, puasanya kewajiban yang mudayyak, harumal fitru qad'an, maka haram untuk membatalkan. Qad'an secara qad'i, tidak ada perdebatan. Pokoknya harus hadir tapi enggak boleh batal. Wa kadza in kana ghairu mudayyakin, begitu juga kalau kewajibannya ghair mudayyak. Artinya ini puasa wajib, ini puasa qadha. Tapi kalaupun hari ini batal, dia masih ada hari besok dan lusa. Karena dia punya waktu yang muasa. Gitu. Cuman ini mudhayyak. Gitu. Nah, ini kalau enggak mudhayyak gimana? Maka tetap wakana wakadha, dan begitu juga wajib dia harus tetap berpuasa. Tidak boleh batalin cuman gara-gara walimah. In kana ghairu mudhayyak, walaupun puasa wajibnya bukan mudhayyak. Ala rajihi, menurut pendapat yang rajih. Wa in kana fi shaumi naflin, tapi kalau dia lagi puasa nafal, puasa sunnah, fa in lam yashuq, kalau memang tidak memberatkan, ala sahibi da'wati shaumuhu, kalau emang dia tetap puasa, dan kalau dia tetap puasa si yang bikin walimah, yang undang tuh merasa ya enggak apa-apalah, undangan lain juga banyak yang makan, walaupun dia enggak makan enggak apa-apa gitu. Ustuhibba itmamu shaumuhu, itmamu saumihi, maka dianjurkan ustuhibba itmamu saumihi, maka dianjurkan bagi dia untuk meneruskan puasa. Ya, jadi dia diundang lagi puasa sunnah diundang walimah, kemudian dia kalau enggak makan hidangan walimah enggak enak sama tuan rumah. Kenapa? Karena undangannya cuma dikit, undangan yang diundang 20 orang itu, yang puasa sunnah 15. Kalau yang 5 doang makan, sisa makan banyak, jadi gak enak tuh. Nah, tapi kalau yang diundang banyak, kalaupun dia gak makan karena puasa sunnah, orang lain mau makan gak ada masalah. Maka yang kayak gini, ustuhibba itmamu shaumihi, dianjurkan dia terusin puasanya, jangan berbuka. Wa insyaqqa alaihi, tapi kalau justru menyusahkan dirinya karena gak enak sama tuan rumah gitu. Banyak sih yang hadir, cuman saya ini kan undangan spesial karena saya ini gurunya daripada anak yang nikah tersebut gitu, yang undang teman wali muridnya. Ha ustuhibba lahul fitr, maka dianjurkan. Jadi berbuka itu menjadi anjuran, bukan malah kemakruhan. Dianjurkan untuk berbuka. Wallahu ta'ala alam, insyaallah kita lanjut besok hari. Mudah-mudahan semua kita diberi kesehatan agar bisa terus mengkaji ilmu-ilmu agama. Besok hari Kamis, mudah-mudahan sehat semua. Saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Saya mohon koreksi dari para asatid, guru-guru, para tokoh, para kiai, para ajengan, para maya, masyayikh, jika menemukan ada kekeliruan dalam bacaan atau penerjemahan, saya mohon dengan sangat untuk dikoreksi. Koreksinya bisa melalui kolom komentar, bisa melalui jaringan pribadi kami di WhatsApp, Telegram, dan juga Instagram. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.